Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al-hakim. Nawait ta'alum wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa al-hathal tanasuhi bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khair ibtira'a wajhillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fadhal hadith isayna Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wa al-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in wa la rasulati rasulillah wa ahli bayti wa dhuriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin wa la wahda min awliya wa salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama'i al-amilin wa al-fuqaha' wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa la'imati al-mustahidin wa al-muqallidin wa jami'i al-musallif al-kutubin nafi'ah khususan al-ruh al-imam hadith al-islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa dalilatihim wa muntasibidanihim wa muhabbihim wa muta'alikina bihim wa ahwalihina wa walidikum ahwatina wa ahwatikum ahwati muslimina amma wa lakwa jami' masyaykhina wa ma'alimina wa dhafi hurubi alina wa ahwat ahli hadhi al-balya min ahli la ilaha illallah wa ahiyahu la yamidin anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuskinahu al-jana wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ahwalihim wa urumihim wa nasahatihim fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirati al-fatiha. Gala nusannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amikum fi jarain amin. Walakin yang bagi laka an ta'lama gabla kulli syai'in anna al-hidayata allati hiya tamaratul ilmi laha bidayatun wa nihaya wa zahirun wa batin wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la uthura ala batiniha illa ba'da al-wukufi ala zahiriha. Di pertemuan kemarin menjelaskan, menerangkan tentang niat. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, yang pertama yang harus diperhatikan niat kita. Apa? Karena apa? Untuk apa? Kalau memang yang kita lakukan itu untuk Allah, karena Allah, segera kerjakan, segera lakukan, dan insya Allah akan membuahkan hasil yang bagus, hasil yang baik, dan manfaat. Tapi kalau bukan untuk Allah, bukan karena Allah, perbaiki dulu niatnya. Perbagus dulu niatnya, karena itu adalah intinya. Kita bekerja ingin mendapatkan bayaran. Kita bekerja ingin mendapatkan bayaran. Atau bekerja ingin mendapatkan hasil. Dan sudah pasti tidak ada orang yang bekerja gak mau bayaran, gak mau hasil. Kenapa? Dihitung itu rugi. Rugi kita berbuat, kita bekerja tapi gak menghasilkan apa-apa, rugi, gak ada manfaatnya. Sama dengan kita beribadah. Kita beribadah ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin dekat dengan Allah. Gak ada orang yang beribadah gak ingin dekat sama Allah, gak mungkin. Baik itu ibadah yang dilakukan oleh lisan, zikir, salawat, dan semisalnya, ataupun yang dilakukan oleh perbuatan seperti sholat dan yang lain sebagainya. Kita menginginkan dekat dengan Allah. Lah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan yang kita lakukan dengan niat untuk Allah karena Allah. Sholat kalau kita lakukan bukan untuk Allah karena Allah. Baca Al-Quran bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Begitu juga perbuatan baik yang lainnya, maka Allah nanti akan memerintahkan kita, ambillah bayaran, ambillah upah kepada siapa kamu inginkan, ingin lakukan itu. Kita bekerja kepada si A. Sudah ikat kontrak. Tapi setiap harinya kita bukan di tempatnya A, malah di tempatnya B. Lalu kita datang ke sebuah, mana bayaran saya? Gak mungkin dikasih. Bener, ikat kontrak dengan saya, dengan si A. Tapi dia setiap harinya bekerja bukan kepada si A, tapi si B. Si A tentunya ngomong, ya minta bayaran kepada si B sana. Kenapa minta dengan saya? Allah juga gitu. Kalau kita sholat bukan karena Allah, bukan untuk Allah, melainkan karena calon mertua, atau karena masyarakat melihat supaya dipilih jadi lurah dan semisalnya, misalnya. Lah kita minta bayaran sama Allah, gak dikasih sama Allah, malah Allah akan membalikkan. Minta bayaran kepada siapa kamu lakukan itu, untuk siapa kamu lakukan itu. Karena itu yang terutama adalah niat. Sehingga di pertemuan kemarin pula diingatkan kita, seperti yang disebutkan, disampaikan di dalam kitab Zubat, fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Fasahhihin niyata, perbaiki niat sebelum berbuat. Jadi sebelum kita berbuat, perbaiki dulu niat. Sholat, perbaiki dulu niat. Sholat ini untuk apa? Mau mencari ilmu, niat mencari ilmu apa? Untuk apa? Membaca Al-Quran untuk apa? Bersedekah untuk apa? Harus kita perbaiki dulu niat sebelum kita beramal. Karena kalau tidak, niat kita jelek, percuma amalan kita, nganggur. Jadi seperti buang-buang waktu, gak ada manfaatnya. Nah, karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadisnya, innamal amal bin niat. Amal perbuatan itu mendapatkan nilai tergantung dengan niatnya. Mendapatkan nilai baik itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya dapat nilai baik. Kalau niatnya enggak baik, ya sesuai dengan niatnya. Karena itu ketika ada seorang sahabat ingin hijrah bersama Nabi, lah orang yang hijrah bersama Nabi saat itu ada yang memiliki tujuan lain, ada yang murni untuk agama Allah, untuk Rasulullah membantu menolongnya, ada yang memiliki tujuan lain. Jadi ingin hijrahnya bersama Nabi bukan tujuan untuk Allah, bukan tujuan untuk membantu menolong Rasulullah, melainkan pribadinya. Lah Rasulullah tahu, Rasulullah mengerti ada orang yang niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi mengatakan, "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Katanya Rasulullah, siapa di antara kalian yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung keinginannya. Jadi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keistimewaan seperti mereka yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Pertama niat. Lah setelah niat apa? Setelah niat diingatkan, walakin yang bagilaka antalama qabla kulli syai'in, dan tetapi semestinya bagimu antalama mengetahui qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayata, bahwasanya hidayah, petunjuk, allati hiya thamratul ilmi, yang mana hidayah itu adalah hasil buah daripada ilmu, laha bidayah wa nihayah, hidayah itu memiliki permulaan dan puncak, wa zahir dan batin, memiliki zahir dan batin, wala rusula ila nihayatiha, tidak akan mungkin bisa sampai kepada puncaknya hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah memperbaiki, memperkokoh, memperbagus, memperkuat bidayatiha, permulaannya. Wala usura ala batiniha, tidak akan mungkin kita bisa mengetahui batinnya, tidak akan mungkin bisa mengetahui batinnya illa ba'dal wukufi ala zahiriyah, kecuali setelah menyaksikan zahirnya, setelah melihat zahirnya. Jadi sebelum kita mengatakan segala sesuatu, kita harus tahu, harus mengerti, itu sudah pasti. Dan di pertemuan yang lalu pun sudah kita singgung, ilmu di atas ibadah. Jadi tidak benar kalau kita beribadah dulu baru berilmu. Ini gak benar. Jadi kalau kita buka servis, gak ngerti, gak paham, tahu-tahu nulis di depan rumahnya, servis AC atau servis kulkas, servis TV dan semisalnya, dia gak pernah nyoba-nyoba, ya gak tahu jerone apa, ya gak ngerti, tahu-tahu dia buat pelangkat servis AC, kulkas, TV dan yang lain sebagainya. Otomatis ketika ada orang yang menaruh, ini TV-nya bukan malah benar tambah rusak. Kenapa? Dia belum ngerti, utek-utek di sini. Nggak tambah benar tambah rusak. Ibadah juga gitu. Kalau kita ibadah dulu baru berilmu, wis jelas akeh rusake ketimbang. Karena itu para ulama mengatakan orang yang beribadah tanpa ilmu manfaatnya sedikit. Tuh, ulama itu sih enak ngomongnya. Manfaatnya sedikit, bukan berarti dikatakan sia-sia, enggak. Manfaatnya sedikit. Yang gak enaknya, madharatnya lebih besar. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu, manfaatnya sedikit, madharatnya, bahayanya lebih besar. Sehingga diceritakan, ada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu belum tentu berilmu. Ada orang alim, ada orang yang abid. Orang alim, dia mengerti, memahami, tapi juga belum tentu dia banyak beribadah. Ada orang abid, orang yang banyak ahli beribadah, tapi belum tentu dia alim, mengerti. Nah, itu bisa kita lihat di zaman sekarang. Masya Allah, mulai nomi, mulai si Joko wis aktif sembahyang 5 waktu nang masjid, nang musola. Gak pernah gak kelihatan di masjid atau musola, mulai Joko. Terus lek wis ana masjid atau musola, gak tahu omong-omongan sing dicekel Quran atau tasbih. Ini orang yang ahli ibadah, tapi belum tentu dia berilmu. Belum tentu dia berilmu. Nah, ini diceritakan ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli ibadah. Subhanallah, ibadahnya ini gak kenal siang, gak kenal malam. Bisa dikatakan full ibadah kesehariannya. Tapi karena sayang, dia tidak berilmu, dia tidak menikah. Dia gak menikah karena apa? Takut terganggu ibadahnya, takut amburadul, takut kocar kacir. Karena orang menikah sama orang gak menikah itu gak sama. Orang kalau sudah menikah, ada tanggung jawab yang lain yang harus dia kerjakan. Gak bisa meneng nama masjid terus, aku gak metu-metu itikaf lah bojo nih, emang kreweng. Mau gak mau dia harus bekerja, kecuali kalau dia punya pabrik 7. Wes, aku masjid tok, enak apa, gak metu duit melbu, gak masalah, istrinya masih bisa makan yang enak-enak. Loh, ini gak punya kerjaan apa-apa. Wes, aku jaga no Gusti Allah. Tok, gak kan metu nang masjid aku. Kok urip-urip, enak lek ngono. Gak ada, semuanya harus bekerja ikhtiar. Ikhtiar. Nabi Muhammad aja bekerja. Nabi Muhammad itu bekerja. Lek longgo tok, ngenteni nrimo tok. Lah ini enggak, bukan mulia ini. Yang mulia itu dia harus bekerja. Nabi Muhammad itu bekerja. Tapi sekarang Anda laris ceramah nang dindi, wis ge apa kerja? Banyak masukan sudah, apalagi di daerah kota besar, ngundang ada tarifnya, diukur pirang kilo bensin tak mene, ada DP, kalah sepeda motor. Nah, kalah sepeda motor, ada DP-nya, itu belum uangnya nanti. Ini enggak, dia beribadah toh, nggak menikah takut amburadul. Bahwa dia nggak berilmu, sehingga dia beli keledai betina. Jadi beli keledai betina. Nah, keledai betina ini dulu kan sebagai kendaraan buat angkat-angkat barang, buat dinaiki perjalanan. Nah, tapi ini keledai betina nganggur di rumahnya, ibarat motor ini nganggur. Nggak tahu dikaitan, nggak digawe. Dibuat angkat-angkat nggak tahu, dibuat perjalanan nggak tahu, nganggur orang omai. Lah ada orang yang ingin tahu, lah kenapa ibarat beli motor ini nggak digawe geopo. Ditanya, kenapa keledai betinanya kamu ini nggak pernah kamu kake? Dan sebagainya. Dijawab sama dia, iya Keledai betina ini memang gak dipakai untuk kendaraan, untuk ngangkat-ngangkat, tapi keledai betina ini buat memuaskan nafsu saya. Jadi kalau saya lagi pengen, ya tak sikat keledai betina ini saya main dengannya. Dia gak tahu kalau itu adalah haram. Dipikir yang haram itu kalau sama perempuan atau sesama jenis, tapi kalau sama binatang dipikir gak haram. Akhirnya dia melakukan itu setiap kalinya dengan binatang, karena dia gak tahu. Loh, bisa kita bayangkan, dia selalu beribadahnya, selalu beribadah, tapi setiap kali dia beribadah dia juga melakukan yang dosa, yaitu main dengan keledai, binatang. Ini kan nganggur. Ibadahnya ini apa? Gugur pahalanya, habis. Kenapa? Kemaksiatan, kejelekan yang selalu ia perbuat. Di lain hal dia beribadah, di lain hal dia melakukan perbuatan dosa. Dia gak nyadar, dia gak tahu kalau itu dosa. Nah ini, orang yang beribadah tanpa didasari ilmu terlebih dahulu. Jadi manfaatnya sedikit, bahayanya lebih besar. Karena itu sebelum kita ibadah harus tahu. Sebelum kita beribadah harus tahu ibadah yang akan kita lakukan ini apa yang dibutuhkan. Seperti kita mau ngurus ganti nomor, kita gak tahu. Sebelum kita jalan kita harus tahu dulu yang dibutuhkan ini apa. Jangan sampai kita menempuh perjalanan jauh, ternyata yang dibutuhkan gak kita bawa. Kita harus kembali lagi ke rumah. Gak mungkin balik hari itu juga. Loh, ini kan buang-buang waktu akhirnya. Buang-buang waktu yang sia-sia. Tapi kalau kita sudah mau berangkat, sudah tahu. Oh, dibutuhkan BPKB, dibutuhkan fotokopi KTP misalnya, STNK. Loh, enak terus. Berangkat sudah siap semuanya, gak pakai mondar mandir. Jadi menghemat waktu, bermanfaat, menghasilkan apa yang kita inginkan. Jangan kita gak tahu apa-apa, berangkat kosongan, akhirnya yang dibutuhkan gak kita bawa. Nah, ini membuang waktu sia-sia, rugi. Sama dengan orang ibadah gak ngerti ibadah di sini. Terus ilmu ini kok ayo, sebenarnya ibadah di sini. Akhirnya gak tahunya banyak sia-sianya, lu buang-buang waktu dia. Kalau satu hari enteng, ringan, tetapi kalau satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, berat, banyak ya. Nah, karena itu sebelum segala sesuatu kita harus tahu. Karena itu sebelum kita beribadah kita harus tahu yang kita sembah siapa, harus tahu. Kemudian bagaimana kita menyembahnya. Setelah kita mengetahui, kita beribadah kepada dia. Lah, beribadah kepadanya ini bagaimana caranya? Kita harus tahu. Jangan sampai kita beribadah sudah tahu kita beribadah kepada Allah, tapi kita enggak tahu yang kita sembah ini Allah ini siapa? Sifatnya, zatnya, nggak mengerti, nggak tahu. Lu ya apa nih mau ibadah coba, nggak tahu. Seperti kita mau menikah, nggak tahu jenenge arek sapa, bapak ibu sapa, arek ini tidak perlu. Nah, kira-kira kita mau nggak kalau dinikahkan sama perempuan seperti itu? Lek pas ayu ya syukur alhamdulillah rezeki, lek pas promos ireng kata untungnya tok kira-kira. Ya kita gak ada mungkin mau kan. Lebih dahulu kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu mukanya, keluarganya. Bukan ngetahui segalanya. Betul rainin tok sakabe nih. Ya keliru tambah. Oh, ta'arufan. Jadi ta'arufan itu aku bareng, mangan bareng. Itu bukan ta'arufan itu namanya. Ya itu yang dinamakan perbuatan yang mendekati zina. Nah sekarang enggak, di TV-TV dianggap itu ta'arufan. Ta'arufan yang baik, yang bagus seperti itu. Wah, sebagian ulama mendukung. Loh ini apa? Salah didukung, keliru. Ta'aruf itu sekedar kita tahu mukanya, keluarganya. Bukan berarti ta'arufan itu dikonceng, dikawonan, dindi, sak nginepe. Jadi ta'arufan itu nyicipi jenenge. Itu namanya bukan ta'arufan tapi nyicipi. Nyicipi jeneng, jadi apa-apa ini kok nyicipi, lo enak temen. Lo enak seneng, tiba-tiba enggak enak, pahit. Loh, kira-kira enggak rugi. Oh, ta'arufan ini, mungkin gondol nangkano gini. Dicicipi enggak enak, pahit, kecut, dibalikno. Buatnya enak, bu. Kecut, pahit. Dolek sing liyane. Lah kira-kira kalau seperti itu semuanya gimana kehidupannya? Kacau. Lah kita harus tahu. Kita menyembah Allah. Lah Allah itu bagaimana? Zatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah. Kita harus mengerti. Kita harus memahami. Nah, ini ibadah. Lah kemudian hasil daripada ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari itu kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, petunjuk itu daripada ilmu dulu. Buahnya ilmu adalah hidayah, petunjuk. Lah petunjuk ini, petunjuk untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Lah petunjuk ini ada permulaannya. Jadi ada sebabnya. Supaya kita bisa mendapatkannya dari sebabnya. Dan nanti ada puncaknya hidayah. Ada puncaknya hidayah. Lah permulaannya hidayah. Permulaannya hidayah itu biasa dinamakan dengan syariat dan thariqah. Permulaannya hidayah itu biasa dinamakan dengan syariat dan thariqah. Syariat itu ilmunya bersuci, ilmunya wudu, ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, itu syariat. Thariqah pengamalannya. Pengamalannya itu adalah namanya thariqah. Mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari ilmunya thaharah, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari ilmunya wudu, sholat, dan yang lain sebagainya, itu adalah thariqah. Bukan seperti yang dipahami orang-orang sekarang. Thariqah itu wiritan. Keliru. Salah. Thariqah itu pengamalan dari ilmu yang dia ketahui, dari ilmu yang dia pahami. Kalau thariqah digawe wiritan, ndak ngenteni mlebu thariqah wiritono ya ndak apa-apa. Ndak usah dibaiat. Kita wiritan langsung yang diperbolehkan oleh Rasulullah seperti membaca la ilaha illallah, enggak perlu dibaiat ya boleh. Lah sekarang enggak. Kate maca la ilaha illallah balik-balik ngenteni dibaiat dhisik. Lalu ngono lho Nabi ngomong afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa yang paling afdhal, apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku kata ya Rasulullah adalah la ilaha illallah. Itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita sering mengucapkan, enggak perlu ngenteni dibaiat. Nah, thariqah itu pengamalan ilmu syariat. Jadi pengamalan ilmu syariat itu thariqah. Kemudian memiliki nihayah. Hidayah itu petunjuk, memiliki hidayah puncak. Lah puncaknya itu yang dinamakan dengan hakikah. Puncaknya hidayah itu yang dinamakan dengan hakikah. Lah hakikah itu hasil dari thariqah. Thariqah hasil daripada syariat. Jadi tanpa ada thariqah atau syariat enggak mungkin bisa mendapatkan hakikah. Enggak mungkin bisa mendapatkan hakikah tanpa thariqah dan syariat. Ya kalau sekarang kan banyak modelnya. Orang sekarang enggak mau syariat, enggak mau thariqah, langsung hakikat. Keliru tambah. Kita mau membuat pisang goreng, kan harus ada tepung, ada pisang, sedikit gula atau garam. Kalau misalnya kita mau bikin pisang goreng, daunnya gedangi, kira-kira bisa jadi pisang goreng? Tidak mungkin. Jadinya apa? Tepung goreng, bukan pisang goreng. Kalau mau jadi pisang goreng, ya harus ada pisangnya. Nah, tidak mungkin bisa jadi pisang goreng tanpa tepung juga. Dan begitu juga hakikat, nggak mungkin kita bisa mendapatkan hakikat kecuali melalui thariqah. Thariqah nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan syariat. Sehingga para ulama banyak sekali menggambarkan tentang tiga hal ini. Di antaranya dikatakan oleh Imam di dalam kitab As-Sawi. Asy-syari'ah hiyal ahkam allati kallafana biha Rasulullah SAW anillahi jalla wa ala minal wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Syariat itu adalah hukum-hukum yang diwajibkan kepada kita oleh Rasulullah daripada Allah. Kewajiban itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang wajib yang disampaikan atau yang sunnah dan yang lain sebagainya. Thariqah hiyal amalu bil wajibat wal mandubat wal tarki lil manhiyat wa takhalli an fudulil mubahat. Thariqah itu pengamalan dengan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang, dan juga menghindarkan diri berlebihan dari yang mubah. Berlebihan dari yang mubah itu thariqah. Kemudian hakikat, fahmu haqa'iqil asya, mengerti, memahami hakikatnya sesuatu. Jadi sholat, hakikatnya sholat itu apa? Itu kita pahami dari setelah mengamalkan, setelah menjalankan. Gak bisa sesekali. Kita sudah sholat berapa kali? Bukan beberapa kali, sudah berapa ratus kali. Bahkan sudah beberapa tahun kita jalankan. Sampai detik ini kita belum tahu tentang hakikatnya sholat. Kenapa? Kita belum bisa merasakan. Karena sholat sampai sekarang mungkin bagi kita masih ada beratnya, ada susahnya, ada malesnya. Dan itu menunjukkan bahwa kita belum memahami. Kalau kita sudah memahami hakikatnya sholat, kita gak akan mungkin meninggalkan sholat. Kok meninggalkan? Gak akan mungkin kita melakukan sholat sendiri kalau sudah memahami. Tapi karena kita belum memahami hakikatnya sholat, karena itu kita sholat berjamaah, sholat sendiri kita anggap seperti biasa. Bahkan belum menjadi hobi, sholat itu belum menjadi hobi kita, belum menjadi kesenangan kita. Kalau kita sudah memahami, mengerti hakikatnya sholat, sholat gak akan mungkin menjadi nomor sekian bagi kita, tapi nomor pertama. Itu orang yang memahami hakikatnya. Nah, karena itu hakikat itu memahami, mengerti hakikatnya sesuatu. Lah, gak akan mungkin kita bisa sampai kepada puncaknya, gak akan mungkin bisa kita sampai puncaknya kecuali setelah memperkuat, memperkokoh permulaannya, awalnya. Jadi gak akan mungkin kita bisa sampai ke hakikat tanpa memperdalami, memahami, mengerti, dan mengamalkan yang namanya thariqah dan syariat. Gak akan mungkin. Imam Ghazali yang mengatakan wala usula, tidak akan mungkin bisa sampai ila nihayatiha, kepada puncaknya ibadah. Gak akan mungkin bisa sampai kepada puncaknya ibadah illa ba'da ihkam bidayatiha, kecuali setelah memperbagus, memperkuat, memperindah bidayatiha permulaannya. Wala uthura, dan tidak kita mungkin mengetahui ala batiniha apa yang terkandung di dalamnya illa ba'da lukuf ala zahiriha, kecuali setelah melihat, menyaksikan zahirnya. Kacang, kita mau makan kacang, ini terlebih dahulu kita buka kulitnya. Kita gak akan mungkin mengetahui apa yang ada di dalam kulit kacang kecuali setelah membuka. Lah terlebih dahulu apa? Buka dulu, baru bisa mengetahui. Begitu juga gak akan mungkin bisa kita keluarkan minyak kelapa, minyak kelapa, sebelum kita memecah kelapanya. Berarti sebelum batin kita harus tahu zahirnya. Sebelum dalam kita harus tahu luarnya. Setelah kita mengetahui luarnya, melihat luarnya, baru kita baru bisa mengetahui dalamnya. Lah kalau moro-moro aku seru jero nih, ndak ndelok jopo nih, dari mana bisa tahu dia? Misalnya ini misalnya ada info datang kepada kita, kita mau beli motor atau beli mobil. Ini ada motor, ini ada mobil Honda A tahun sekian, warnanya ini dan sebagainya. Belum melihat, belum. Wah seru, enak itu barangnya, bapak itu kempulan dan yang lain sebagainya misalnya. Lu dari mana dia tahu? Lho kita pasti yang ngasih tahu. Oh, pengedar nih. Durung delok. Ngomong wis weru. Teko ndirone? Dia belum tahu. Tapi sudah mengatakan elek, dempulat. Mari nopro iku. Padahal dia belum tahu sama sekali. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Lah sekarang akhir zaman ini bermunculan orang yang main batin tanpa zahir. Akalnya itu dari mana coba? Dari mana akalnya dia bisa mengetahui yang batin tanpa yang zahir? Enggak bisa. Mau enggak mau dia harus ngelihat dulu. Kira-kira kalau dia mau beli baju, gelem datang dulu. Datang buka. Isra. Yes. Patuku. Kira-kira mau dia? Tahu-tahu datang bolong-bolong lambine, ngamuk enggak kira-kira? Ngamuk pasti, marah dia. Kenapa? Lu dia belum melihat sudah usah buku. Mati itu. Lu belum lihat. Setelah tahu baru akan. Nah, ini orang yang enggak ngerti. Nah, karena itu para ulama menggambarkan tiga hal ini, syariat, thariqah dan hakikat. Syariat itu digambarkan dengan perahu. Thariqah laut. Hakikat itu permata. Otomatis kalau kita mau mendapatkan permata, tempatnya di dalam laut. Lah bagaimana bisa kita mendapatkannya? Mau enggak mau kita butuh apa? Perahu. Butuh kapal. Lah kapal itu jalannya di mana? Laut. Berarti kita enggak akan mungkin bisa mendapatkan permata kecuali di laut. Lah laut bisa kita lalui, kita berjalan di atasnya dengan perahu. Berarti mau enggak mau pertama butuh perahu. Oh, permata ngene laut. Jupo. Renango. Enggak mungkin. Enggak akan kuat. Mau nggak mau dia butuh kapal dulu. Berjalan di atas laut, di mana tempatnya tinggal dia masuk untuk mengambilnya. Nah, berarti sebelum kita mendapatkan permata kita butuh laut dulu. Sebelum laut kita butuh perahu dulu. Nah, itu syariat, thariqah dan hakikat. Bahkan sebagian juga menggambarkan seperti narjil, kelapa. Syariat itu seperti kulit zahir. Thariqah kulit dalam atau dalamnya. Hakikat minyak dari kelapa itu. Minyak daripada kelapa, jelas kok. Enggak akan mungkin kita bisa sampai kepada puncak kecuali seperti kita enggak akan mungkin bisa finish kecuali melalui start. Kita balapan lewat tengah-tengah, sudah finish terlebih dahulu, enggak dianggap finish kita. Kenapa? Kita enggak mulai dari start. Dari start baru sampai ke finish. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan kita di dalam ibadah dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang kita ketahui yang kita pahami diberi kemanfaatan oleh Allah sehingga kita dapat meraih hidayah petunjuk zahir batin dan puncaknya amin Allahumma amin wasallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.